Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib muasil fi syarh kitab Dawabit al-Jarh wa at-Ta'dil li Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. Sekarang masuk dalam pembahasan dawabit masalah ahammu dawabit inda ta'arudil jarhi wa ta'lil. Kata beliau rahimahullah, sebelumnya pembahasan berkenaan dengan ta'arud al-jarhi wa ta'lil as-sadirani min imamin wahid, di mana sudah disebutkan oleh beliau rahimahullah beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk mendapatkan kesimpulan dari ta'arud antara al-jarhi wa ta'lil. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, min dawabiti ta'aruli al-jarhi wa ta'dil. Di antara dawabit, aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam ketika terjadi ta'arud antara al-jarhi wa ta'dil. Nah, pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, ketika dibahas ta'arud antara al-jarhi wa ta'dil, sempat kita singgung bahwasanya ketika terjadi ta'arud antara al-jarh wa ta'dil, maka yang mu'tabar dalam ta'dil adalah ghairu al-mutasahilin. Adalah para ulama yang tidak termasuk dalam kategori mutasahil ya dalam menta'dil. Ya. Dikarenakan ketika para ulama yang mutasahil ini, para ulama yang mutasahil ini bertentangan ta'dilnya dengan ulama yang lain, maka kalam mereka tidak dianggap. Kadang kalam mereka tidak dianggap. Bahkan ketika mereka bersendirian menta'dil, maka kebanyakan atau para ulama tidak menganggapnya. Nah, karena itulah di antara dhawabit dalam masalah ini penting untuk diketahui berkenaan dengan manahij mereka. Manahij mereka, ya, apakah siapa di antara mereka yang mutasahil dan siapa di antara mereka sebaliknya mutasyaddid. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, al-aslul mu'tabaru inda ta'arudi al-jarhi wa ta'dil taqdimul jarhi al-mufassar ala ta'dil. Yang menjadi asal al-mu'tabar, dan ini merupakan qaul jumhur sebagaimana yang telah berlalu, ketika terjadi ta'arud antara al-jarhi wa ta'dil adalah selalu didahulukan al-jarh mufassar ala ta'dil. Wa taqdimu ta'diri ala al-jarhil mubham. Namun kalau jarahnya mubham, maka didahulukan ta'dil. Ini dengan rincian ataupun dengan tafsil yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Walakin hadzal aslu tuqayyiduhu dawabitu muta'addidatun tujadu fi sanaya kalamil a'immah indal muwazanati bainal ara'il mukhtalifah fi tawthiqi rawi wa tadhifihi. Hanya saja kedua aturan umum yang pertama taqdimul jarhil mufassar ala ta'dil. Aturan umum yang kedua taqdimut ta'dil ala jarhil mubham. Kata beliau asal ini, dua aturan ini dituqayyiduhu, tetap harus dikaitkan, ya tetap harus dibatasi dengan dawabit, aturan-aturan lain, ya dawabit muta'addidah, beberapa aturan lain yang ditemukan di tengah di sela-sela ucapan para imam ketika mereka muazanah, melakukan muazanah antara kalam para imam al-jarhi wa ta'dil. Taib, ini internet saya yang jelek atau internet antum di sana? Nge-freeze gambarnya antum. Suara gimana? Lancar gak? Yang penting suara lancar. Iya. Gambarnya antum freeze. Suaranya gimana? Eh, Afwan, saya nggak dengar. Afwan, suaranya gimana? Bagus suaranya? Putus-putus juga suaranya, antum. Oh, bagus suaranya. Oh, ya, taip, bagus. Ya, soalnya gambarnya freeze dari tadi. Nah, pikir suaranya juga putus-putus. Gak apa-apa kalau gitu. Yang penting suaranya lancar ya. Taip, alhamdulillah. Taip. Kata beliau rahimahullah, wa min ahammi tilka dhawabit ma yali. Di antara dhawabit terpenting, di antara dhawabit terpenting dalam hal ini adalah yang pertama, i'tibar manahiyil a'immati fi jarhihim wa ta'dilihim. Ya. Di antara dhawabit yang harus diperhatikan dan dijadikan sebagai taqid dari kaidah asal tadi, yang pertama adalah i'tibar manahiyil a'immah fi jarhihim wa ta'dilihim. Ya, i'tibar apa namanya, memperhatikan, butuh memperhatikan juga ya manhajia para a'immah dalam jarah dan ta'dil mereka. Dalam jarah dan ta'dil mereka. Fa innahum ala thalathati aqsamin hiya. Karena manahij mereka itu ada tiga. Manahij mereka ada tiga tingkatan ataupun ada tiga jenis. Awalan man huwa muta'annid, yakni mutasyaddid. Di antara imma ada yang muta'annitun fil jarhi mutasabbitun fit ta'dil. Nah, dia mutasyaddid dalam mentakdil. Ya, di mana perawi ini imam ini yang memiliki manhajiyah seperti ini sangat sulit untuk mentakdil. Sangat sulit untuk mentakdil. Dan dia tidak segan-segan menjarah seorang perawi bi adna jarah. Ya, dengan sebab apa kalau kita bahasakan umumnya dengan sebab sepele. Walaupun tentunya ya, di kalangan para imam tidak ada hal yang sepele dalam masalah ini, karena ini berkenaan dengan hadis Nabawi. Tapi maksudnya apa namanya, tidak segan-segan menjarah perawi dengan sebab yang paling kecil sekalipun. Ya. Kata beliau, ya gemizur rawi ya bil ghalthataini wassalas wa yulayyin bidzalika hadisahu. Dia tidak segan-segan untuk melemahkan seorang perawi, mengkritisi seorang perawi hanya ketika dia bersalah, walaupun salahnya dua atau tiga kali. Dan dia melemahkan, menyatakan hadisnya lemah dikarenakan hal tersebut. Ya. Jadi salah dua tiga ini hal yang normal pada perawi. Ya. Selayaknya enggak didoifkan, apalagi kalau dia punya hadis banyak. Ya. Tapi karena mutasyaddid, maka mereka melemahkan. Dan ini tentunya sifat tasyaddud seperti ini, ya, lahir dari perkara mendasar bahwasanya al-aslu fil hadisin fil ahadis an-nabawiyah adalah al-ihtiyat, bahwa hukum asal dalam menyikapi hadis nabawi adalah berhati-hati. Ya, tidak dikatakan hukum asal hadis itu sahih sampai nampak kebalikannya, atau hukum asal hadis itu dhaif sampai nampak kebalikannya, tapi mereka ya menganggap bahwa ini adalah agama, ini hadis nabawi adalah agama tentunya. Ya, maka mereka betul-betul memasang filter yang ketat untuk menerima dan menisbatkan suatu hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, sekali lagi ini mutasyaddid. Nah, jadi mutasyaddid apa? Mutasyaddidun fit ta'dil, yakni agak keras dalam mentakdil, susah untuk mentakdil orang. Susah untuk mentakdil orang. Sebaliknya ya, kalau dia mutasyaddid fit ta'dil berarti tidak secara otomatis berarti dia mutasahil dalam mentakdil, apa menjarah. Ini perkara yang berbeda. Betul dibedakan ya. Ya, butuh dibedakan. Ya, tidak semua kemudian dikatakan semua ulama yang mutasyaddid fit ta'dil berarti langsung kita katakan juga mutasahil dalam menjarah. Ya, mutasahil dalam menjarah. Walaupun nampak demikian, tapi mengitlakannya wallahu alam. Ya, mengitlakan hal tersebut wallahu alam. Kata beliau, min haula, di antara ulama yang mutasyaddid. Di antara ulama mutasyaddid yang pertama Syu'bah bin Al-Hajjaj. dan sudah ada beberapa contoh kemarin di mana Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah mendhaifkan rawi karena kencing berdiri atau karena dia apa namanya menunggangi birdaun, ya, dan seterusnya. Nah, yang kedua ini mutawafasana sittin wa mi'ah. Wa Yahya bin Sa'id al-Qattan, ini juga termasuk ulama yang mutasyaddid. Yahya bin Sa'id al-Qattan ini setabakat dengan Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi. Wa Yahya bin Ma'in, ini setabakat dengan Imam Ahmad rahimahullah. Wa Abu Hatim al-Razi, ini setabakat dengan Imam al-Bukhari, Abu Hatim al-Razi, dan Wan Nasa'i. Ya, Wan Nasa'i. Baik. Ini apa namanya? Ulama yang disifati a'immah, yang disifati oleh para ulama sebagai apa? Sebagai mutasyaddid dalam mentakdil. Mutasyaddid dalam mentakdil. Nah. Kemudian di Hamish nomor 3 di bawah disebutkan juga ada sebagian ulama yang mutasyaddid, tapi tasyaddudnya muqayyad. Tasyaddudnya apa? Muqayyad. 6. Yakni mutasyaddid dalam menjarah. Ya, mutasyaddid dalam menjarah. Di mana mutasyaddid dalam menjarah ini termuqayyad dengan apa? Dengan penduduk daerah tertentu. Dikatakan minan nuqadi man ishtahara bi ta'annuti fil jarhi fi jarhi ahli baladin muayyan. Nah, di antara nuqad ada juga yang masyhur dengan tasyaddud dalam menjarah penduduk kota tertentu, yakni para perawi yang berasal dari daerah itu, ya, dijarah oleh dia, ya, dengan jarah yang apa, ada tasyaddud di dalamnya. Yang pertama, Abu Ishaq Ibrahim bin Yaqub al-Juzajani fi jarhihi li ahli al-Kufah. Dan yang kedua, Abdurrahman ibn Yusuf ibn Khirash, ya, ma'ruf dengan Ibn Khirash al-Baghdadi fi jarhihi ala ahli Syam. Dan ini murni dikarenakan perbedaan mazhab dalam i'tiqad. Murni dikarenakan perbedaan mazhab dalam i'tiqad. 6. Di mana ahli al-Kufah ghalaba alaihim at-tasyayyu', sementara di ahlu Syam, ya, ma'ruf sebaliknya, ya, nasibah, ya, nasibah. Maka apa namanya, kritikan al-Juzajani kepada ahlu Kufa ini karena perbedaan itiqad, sebagaimana Ibn Khirash kepada ahlu Syam. Karena itulah jarah mereka terhadap penduduk kota ini tidak diterima. Jarah kedua imam ini, kedua alim ini terhadap penduduk kota ini tidak diterima. Baik. Ini yang pertama, mutasyaddid. Ya. Mutasyaddid fit ta'dil. Ya, mutasyaddid fit ta'dil. Yani agak susah untuk mentakdil. Kemudian yang kedua, man huwa mu'tadil. Tabaqat yang kedua atau tingkatan yang kedua, ada ulama yang mu'tadil. Ya. Mu'tadil dalam mentausik dan mu'tadil dalam menjarah juga. 6. Man huwa mu'tadilun fit tawthiq munsifun fil jarah, ya, insaf dalam menjarah juga. Minhum wa minhum Sufyan ats-Tsauri wa Abdurrahman ibn Mahdi wa Ibnu Sa'ad wa Ibnu al-Madini wal Imam Ahmad wal Bukhari wa Abu Zur'ah ar-Razi wa Abu Dawud wa Ibnu Adi wa Ad-Darqutni. Nah, man huwa mutasahil, jim, man huwa mutasahil, misal, dan ada juga ulama yang mutasahil. 6. Misal Abil Hasan Ahmad bin Abdillah Al-Ijli, ma'ruf Al-Ijli rahimahullahu ta'ala. 6. Wa Abi Isa At-Tirmidhi wa Ibn Hibban wa Ad-Darqutni fi ba'd al-awqat. Ad-Darqutni fi ba'd al-awqat. Ya. 6. Ini di atas disebutkan Ad-Darqutni dalam mu'tadil. Kemudian disebutkan di bawah Ad-Darqutni lagi fi ba'd al-awqat. 6. Wa Abi Abdillah Al-Hakim wa Abi Bakar Al-Baihaqi. 6. Di sini ada beberapa apa namanya? Ada imam yang disebutkan dalam kategori mutasahil namun diingkari oleh sebagian ulama yang lain seperti Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya. Dan tentunya butuh istiqra atau butuh pengkajian lebih dalam lagi, ya, dalam pada Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, apakah betul beliau mutasahil ataukah dikarenakan manhajiyah beliau ataukah bahasa ya, ibarat yang beliau gunakan ini terkesan seperti itu padahal tidak demikian. Maka ini hal yang penting untuk diperhatikan. Dikarenakan para ulama ya, apalagi kalau kita tahu bahwa Imam Tirmidzi rahimahullah termasuk ulama yang mulazim dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam masalah ini, dalam hadis, dalam masalah jarh wa ta'dil, dan Al-Bukhari termasuk dari mu'tadil. Nah, kalau yang dinilai dari At-Tirmidzi rahimahullahu taala sebagai mutasahil adalah dari apa namanya? Dari hukumnya terhadap hadis-hadis dalam Al-Jami dikatakan menghasankan hasan sahih dan seterusnya, ya, padahal hadisnya dhaif, maka ini laisa bilazim tentunya. Laisa bilazim hukum terhadap hadis, ya, kemudian dia menghasankan, ya, padahal dhaif dan banyak seperti itu lantas dikatakan mutasahil. Ini tentunya butuh tinjauan lebih dalam lagi. Ya, butuh tinjauan lebih dalam lagi. Wallahu taala alam bisawab. Sebagian masyayikh, sebagian ulama mengingkari At-Tirmidzi rahimahullahu taala sebagai imam yang mutasahil. Mengingat kedekatan beliau dengan Imamul Bukhari rahimahullah dan juga hal-hal lain yang disebutkan. Taib, ala kulli hal. Ini apa namanya? Nama a'imma ulama yang mutasahil. Nama ulama yang mutasahil dalam hal ini. Nah, dan yang unik di sini Ibnu Hibban rahimahullahu taala enggak disebutkan ya. Atau Ibnu Hibban rahimahullahu taala, beliau mutasahil fit tausik. Di sini man huwa mutasahil yakni fit tausik ya. Ya. Ibnu Hibban rahimahullahu taala beliau mutasahil dalam mentausik. Mutasahil dalam mentausik. Maka ya seperti kita katakan tadi, lawazimnya seharusnya ketika seorang alim itu mutasahil dalam mentausik, ya mutasahil dalam mentausik, maka selayaknya dia mutasahil juga dalam menjarah. Ya. Selayaknya dia apa? Afwan, selayaknya dia mutasyaddid. Ya. Tasyaddud dalam menjarah, susah untuk menjarah. Ya, jelas ya? Susah dalam menjarah. Itulah bahas. Bentar. Afwan, ini agak terganggu sedikit batuknya. Kita bacakan dulu footnote di sini. Di footnote nomor 1 dan 2. Taib. Qala Syekh Abdurrahman ibn Yahya al-Muallim rahimahullah. Tawthiq al-Ijli wajadtuhu bil istiqra ka tawthiq Ibn Hibban bal aw awsa. Kata beliau tawthiqnya al-Ijli, kata Syekh Al-Muallimi rahimahullah, saya dapati dengan berdasarkan istiqra, ya, tawthiqnya al-Ijli sama seperti tawthiqnya Ibn Hibban, bahkan lebih longgar lagi, lebih mutasahil lagi. Dan tentunya sebagaimana telah berlalu, Ibn Hibban rahimahullahu taala mutasahil ini dibangun di atas mazhab beliau, ya. Al-aslu fil muslim an yakuna adlan. Ya, atau al-aslu fil muslim al-adalah. Ini kaidah beliau yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa hukum asal seorang mukmin ya adalah al-adl. Yani orang yang adil adalah man lam yu'raf lahu al-jarah. Maka selama tidak ada jarah maka dia adil, dan inilah yang menyebabkan kemudian beliau menjadi orang yang alim yang mutasahil dalam hal ini. 6. Nah. Kemudian disebutkan di situ bentuk-bentuk tasahulnya al-Ijli rahimahullahu taala. Wa yadhharu tasahulul ijli fil umuri taliyah. Awalan itlaqu thiqah ala as-saduq wa man dunahu. Tsaniyan itlaqu la ba'sa bihi ala man huwa dha'if. Tsalisan itlaqu dha'if ala man huwa dha'ifun jiddan aw matruk. Rabi'an tawthiqu majhulail hal wa man lam yarwi anhu illa ra'yun wahid, yani majhul ain. Nah, ini ya. Di mana beliau menggunakan siqah untuk saduq ke bawah. Menggunakan lafaz la ba'sa bih untuk rawi yang dhaif. Ya, rawi menggunakan kata dhaif untuk yang dhaifun jiddan bahkan matruk, serta beliau sering mentausik majhulul ain, rawi yang majhul ain dan majhul al-hal. 6. Taib, ala kulli hal, ini manhajiyah, ya, manhaj dari para imam dalam jarh wa ta'dil. Di antara mereka ada yang mutasyaddid dalam apa namanya menjar mentakdil, kemudian ada yang mu'tadil pada jarh dan ta'dil, dan yang kedua apa, dan yang ketiga mutasahil dalam apa mentakdil, mutasahil dalam mentakdil. Taib. Nah, mengenai tiga tabaqat ini atau tiga tingkatan ini, ya, hal ini tentunya diambil dari apa istiqra para imam, ya, istiqra terhadap amaliyah mereka. Ya. Kalau yang bertanya dari mana para ulama menggolongkan, ya, dari mana para ulama, ya, belakangan menggolongkan para imam ini ke dalam tiga tabaqat ini. Dari mana mereka mengetahui bahwa Syu'bah, Ibnu Qattah, Ibnu Qattan, Ibnu Ma'in dan seterusnya ini mutasyaddid. Ya, dari mana tahu Al-Bukhari mu'tadil, Ibnu Hibban mutasahil dan seterusnya. Ini tentunya mereka peroleh dari beberapa cara. Ya, mereka peroleh dari beberapa cara. Cara yang paling pertama tentunya adalah apa? Dengan nas dari para imam. Ya, nas dari para imam seperti kalamnya dilihat dari kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya, atau kalamnya Az-Zahabi. Ya, ataukah sebelum mereka dari para imam, ya, mereka mentansis bahwa si fulan adalah mutasahil, ya, fulan adalah mutasyaddid dan seterusnya. Jadi yang pertama, cara mengetahui seorang imam itu masuk dalam tawakot yang mana ataupun tingkatan yang mana dari tiga tingkatan ini, yang pertama adalah nas dari a'immah. Kemudian yang kedua adalah istiqra. Yang kedua dari adalah istiqra sebagaimana yang disebutkan tadi dari kalamnya al-muallimi rahimahullahu taala. Mereka mengistiqra, ya, mengumpulkan semua aqwal jarh wa ta'dilnya. Semua aqwal al-jarh wa ta'dil dari seorang imam. Misalnya dia mau mengetahui apakah siapa Ad-Darqutni misalnya, ya, di tingkatan mana dia. Maka dikumpulkan semua kalamnya Ad-Darqutni terhadap perawi. Ya. Dan tentunya setiap perawi itu bukan hanya Ad-Darqutni yang berkomentar, pasti ada ulama lain. Yang mana salah seorang di antara mereka pasti ada yang dikenal sebagai orang yang mu'tadil. Sudah diketahui dia mu'tadil. Nah, maka aqwal jarh wa ta'dilnya Ad-Darqutni ini ditimbang dibandingkan dengan aqwal alim yang sudah sabit dia ini mu'tadil, ditimbang. Kalau misalnya kebanyakannya sama, maka berarti Ad-Darqutni ini juga mu'tadil. Kalau kebanyakannya menyelisihi dalam artian si ulama mu'tadil menjarah dan dia justru mentakdil kebanyakannya, rawi-rawi yang dijarah oleh mu'tadil dia kebanyakannya mentakdilnya, maka berarti dia mutasahil. Atau sebaliknya, dia mentausik kebanyakan rawi yang dijarah oleh imam yang mu'tadil tersebut, berarti dia dia menjarah kebanyakan rawi yang ditakdil oleh imam yang mu'tadil, berarti dia mutasyaddid. Ini cara yang kedua dengan istiqra, ya, mengistiqra semua aqwal jarh wa ta'dil imam tersebut, kemudian diadakan muqaranah, perbandingan dengan aqwal jarh wa ta'dilnya seorang alim yang sudah sabit i'tidalnya dalam masalah ini. Kemudian cara yang ketiga untuk menetapkan seorang imam masuk di manhajiyah yang mana adalah bisa juga dengan melihat kaidahnya, ya, kaidah yang dia tansis sendiri bahwa ini adalah manhajiyah saya, seperti pada Ibnu Hibban, ya, para ulama mengetahui Ibnu Hibban mutasahil dari mana, dari nas dia sendiri terhadap kaidahnya, ya, nas dia sendiri terhadap kaidahnya bahwa dia iltizam dengan kaidah tertentu, kaidah ini dalam mentakdil, ya, kaidah ini dalam mentakdil. Baik, ini tiga cara yang disebutkan oleh para ulama cara mengetahui seorang alim itu, seorang imam jarh wa ta'dil itu masuk dalam kategori mutasyaddid, mutasahil atau mu'tadil. Yang pertama dengan nas dari para imam, kemudian yang kedua adalah dengan istiqra, setelah istiqra di muqarana dengan aqwal jarh wa ta'dilnya alim yang mu'tadil, dan yang ketiga adalah adanya nas dari si imam itu sendiri tentang manhajiyah dia. Nah, kemudian yang butuh ditambih juga berkenaan dengan masalah ini, Ketika sudah diketahui bahwasanya seorang imam mutasyaddid, ya, kemudian mu'tadil dan mutasahil, ya, atau sebelumnya, sebelum kita bahas itu, apa manfaat mengetahui taksim ini? Ya. Apa manfaat mengetahui taksim ini? Ya. Dari manfaat kita mengetahui si fulan ini mutasyaddid, si fulan ini mu'tadil, si fulan mutasahil. Nah, kita bacakan dulu ini. Kata beliau rahimahullah, wa fa'idatu hadzal taqsim. Manfaat pembagian ini. Ya. Makanya seperti ini selayaknya dihafalkan. Ini imam termasuk dalam kategori ini, mu'tadil, mutasahil dan seterusnya. Nanti di bawah akan dibantu oleh penulis rahimahullah dengan menyebutkan tabaqatnya. Taib. Faedah dari taksim ini adalah an-nadharu fi aqwalil a'immati 'inda iradatil hukmi 'ala ar-rawi. Ya, kita bisa menimbang-nimbang, ya, memperhatikan dengan seksama aqwalul a'immah ketika kita ingin menghukumi seorang perawi. Ketika kita mendapatkan kalam dari seorang imam, ya, maka enggak langsung kita ambil, kita harus timbang-timbang dulu, ini kalamnya imam ini, ini kalamnya imam ini, dia mengatakan sikoh, atau dia mengatakan daif, taib. Apakah langsung saya ambil? Butuh dilihat dulu. Ini yang mengatakan, ketika dia mengatakan sikoh, si imamnya sendiri masuk di tabaqat yang mana? Kata beliau, فَإِذَا جَاءَ تَوْثِيقُ مِنَ الْمُتَشَدِّدِينَ فَإِنَّهُ يُعَضُّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ. Kapan ada tausik dari seorang imam yang mutasyaddid? Yang mutasyaddid ini sangat susah untuk mensikohkan orang. Susah untuk mensikohkan orang. Maka kapan dia mentausik, maka itu harus dipegang erat-erat. Iya, harus dipegang erat-erat. Kenapa? Karena pasti orang yang ditausik oleh dia itu bukan orang sembarangan. Itu bukan orang sembarangan. Jelas ya? Pasti orang yang betul-betul sudah sikoh. Kenapa? Karena ini imam asalnya susah mentausik. Enggak gampang mentausik orang. Maka kapan dia sudah mentausik orang, ah, ini orang pasti betul-betul sikoh. Maka yu'abdu alaihi bin nawajid, dipegang erat-erat. Ya, ini di apa namanya? Di langsung diambil sudah. Enggak usah ragu-ragu lagi akan kesikohannya orang itu. Kenapa? Karena dia ditausik oleh alim yang mutasyaddid. Kenapa kita pegang erat-erat itu? Li syiddati tasabbutihim fit tausik. Ya. Karena dia pada dasarnya ketat persyaratannya dalam mentausik. Maka kapan sudah mentausik berarti ini orang sudah lolos tes, ya kan begitu. Illa idza khalafa al-ijma'a 'ala tadhifir rawi. Kecuali kalau dia menyelisih ijma', maksudnya dia sendirian, ya, mensikohkan yang lainnya ulama mendhaifkan. Ya. Maka di sini butuh ditinjau ulang apa namanya takdilnya dia. 6. Au kana al-jarhu mufassara bima yujrahu. Atau misalnya dia mentakdil sudah, tapi jarah yang mengarah kepadanya jarah mufassar, ya, maka didahulukan tausiknya, ya, didahulukan apa? Didahulukan tausiknya, ya. Afwan, didahulukan jarahnya alat tausik, didahulukan jarahnya alat tausik. Taib, ini apa namanya, butuh ditinjau yang seperti ini. Ini yang seperti ini kaidah-kaidah dasar semuanya. Wa illa semuanya kembali kepada qara'in. Kenapa? Kalau kita menjadikan takdil dari mutasyaddid ketika bertentangan dengan jarh mufassar, itu langsung dibuang itu takdil yang mutasyaddid, terus apa manfaatnya peran dia mutasyaddid di situ dalam takdil? Kalau begitu sama saja dengan rawi yang tidak mutasyaddid dalam mentakdil, atau imam yang tidak mutasyaddid dalam mentakdil. Kan begitu? Karena kalau ada seorang imam yang mu'tadil, normal, biasa saja dia, insaf, mu'tadil dalam mentakdil, kemudian bertentangan dengan jarh mufassar, dikatakan didahulukan jarh mufassar dibandingkan takdil dari seorang imam yang mu'tadil. Ya. Kemudian ketika yang mentakdil adalah imam yang mutasyaddid, diposisikan juga sama dengan itu, yakni sama-sama ditolak kalau bertentangan dengan jarh mufassar, terus apa manfaatnya? Ya. Apakah disamakan antara takdilnya mu'tadil dengan takdilnya mu'tadil dengan takdilnya mutasyaddid? Padahal asalnya berbeda tentunya. Dikatakan dia mutasyaddid karena dia punya tingkat tahri yang lebih kuat dalam mentasdid, apa dalam mentausik. Dan selayaknya ini dijadikan bahan pertimbangan ketika bertentangan dengan jarah mufassar. Walaupun jarahnya mufassar, tapi yang mentausik adalah imam yang mutasyaddid, selayaknya tasyaddud dia dalam tausik itu dijadikan i'tibar. Ya. Enggak bisa disamakan dengan tausiknya apa ulama yang alim yang mu'tadil. Nah, maka dikatakan di sini bahwa tausiknya mutasyaddid dipegang erat-erat. Kecuali kalau menyelisih ijma. Oke, kalau menyelisih ijma tidak ada masalah. Tapi kalau menyelesai jarah mufassar, kalau begitu tidak ada bedanya dia dengan apa? Dengan tausik mu'tadil, apa bedanya? Terus apa kelebihannya? Ya kan begitu? Apa kelebihannya kalau begitu? Dengan apa? Dengan tausik dari mu'tadil. Nah, maka dikatakan oleh beliau di sini yuqaddamu lat tausik, yakni ini kaidah asalnya yang seperti ini, ya, dibangun atas kaidah jumhur ulama yang sudah kita sebutkan, dan kembali kita tambih bahwa amaliyah para imam, para muhaqqiqin seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tidak demikian. Ya, kepada kebanyakan keadaan beliau bahkan menjamak. Ya, ketika menyikapi ta'dil yang mu'tadil dengan jarah mufassar, kebanyakan beliau menjamak dengan mengambil jalan tengah, mengatakan hasan atau la ba'sa bihi. Ya, atau kasoduk. Nah, apalagi kalau bertentangan dengan tausiknya mutasyaddid. Ini selayaknya lebih layak untuk dijamak dibandingkan digugurkan. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Lakin idza jarrahu ahadan minar ruwat fa innahu yunzuru hal wafaqahum ahadum ala dzalik. Namun kalau ulama yang mutasyaddid dalam mentakdil, ya. Ya, dia menjarah. Kebalikannya, dia menjarah. Ya, kita katakan tadi kelazimannya memang secara lawazim ulama yang mutasyaddid dalam mentakdil itu akan mutasahil dalam apa? Mutasahil dalam menjarah, kan begitu. Kalau dia mutasyaddid dalam mentakdil, berarti kan lawazimnya mutasahil dalam menjarah. Cuman Allah a'lam mengitlakkan kata mutasahil dalam menjarah kepada para imam ini. Ya, kalau mimbab lawazim seperti itu mungkin bisa saja Allah a'lam. Ya, namun mengitlakkan mereka mutasahil ini butuh saya sendiri Allah a'lam. Ya, belum pernah mendapati kecuali mimbab lawazim seperti itu. Kalau dia mutasyaddid dalam mentakdil, berarti kelazimannya kan begitu. Mutasahil, wallahu a'lam. Ya, tapi intinya bahwa ketika mutasyadidnya apa dia mutasyadid dalam mentausik, berarti jarahnya ini butuh ditinjau ulang karena tadi dia tidak segan-segan menjatuhkan adalah ataupun dobat perawi dengan adna makol, kan begitu. Maka ya kalau ini mau dikatakan mutasahil. Taib. Kata beliau rahimahullah, maka kalau dia menjarah butuh ditinjau. Fa in wafaqahum ahadun ala dzalika tadhif wa lam yuwaththiq dzalika rawi ahadun minal huzzaq fa huwa dhaif. Yani jarah dia disamakan seperti jarah yang lain. Kalau ada ulama lain yang menyelis yang muwafaqahum, yang sejalan dengan imam yang mutasyaddid dalam menjarah ini. Ya, dalam menjarah ada yang sama dengannya. Dan rawi yang dijarah tersebut tidak ada seorang pun dari huzzat yang mentausiknya, maka diambil kalamnya, berarti rawi ini dhaif. Tapi wa illam yuwafiqhum ahadun ala tadhif, yani dia sendirian yang mendhaifkan, fa innahu la yu'khadhu biqaulihim ala itlaqih, maka tidak boleh diambil ucapannya apa, tidak boleh diambil kemutlakan ucapannya, bukan tidak boleh diambil secara mutlak. Ya, iya, jadi bedakan ala itlaq dengan mutlakan. Di sini la yu'khadhu biqaulihim ala itlaqi, yakni tidak boleh mengambil apa kemutlakan ucapannya. Tidak boleh mengambil kemutlakan jarahnya. Bukan maknanya tidak boleh diambil ucapannya secara mutlak, beda. Ini ala itlaqi. Jelas ya, bukan mutlakan. Kecuali kalau dikatakan fa innahu la yu'khadhu biqaulihim mutlakan, tidak boleh diambil ucapannya secara mutlak, berarti ditolak, sama betul-betul ditolak. Tapi di sini beliau mengatakan fa innahu la yu'khadhu biqaulihim ala itlaqihi. Ya. Tidak boleh diambil ucapannya, tidak boleh diambil jarahnya kalau dia bersendirian menjarah. Tidak ada ulama lain yang sejalan dengan jarahnya, ulama yang mutasyadid ini. Maka tidak boleh diterima kemutlakan jarahnya. Ya, ini jarahnya masih diperhitungkan, tapi juga tidak ditolak. Tidak ditolak secara mutlak, tidak juga diterima secara mutlak. Masih mu'tabar. Lakin la yutrah mutlakan. Ini ya. Jadi tidak diambil kemutlakan jarahnya, tapi tidak juga ditolak secara mutlak. Ini jadi perbedaan kalimat ala itlaqihi dengan mutlaqan. 6. Lakin la yutrahu mutlaqan, enggak juga dibuang secara mutlak. Bal in aradahu tausiqu mim mu'tabar fala yuqbalu dzalikal jarhu illa mufassara. Ya, namun jika ada tausiq yang bertentangan dengannya dari tausiqnya imam yang mu'tabar, maka jarahnya dia enggak diterima kecuali mufassar. 6. Ini menyikapi jarahnya ulama yang alim yang mutasyadid. Jadi ketika ada alim yang mutasyadid menjarah, maka kan kelazimannya, kita katakan tadi, kelazimannya kan menjadi agak mutasahil, karena dia mutasyaddid dalam mentausik, berarti ketika dia menjarah, ya ada nau' minat tasahul di situ. Nah, ketika dia menjarah, dilihat dulu. Apakah jarahnya ini ada ulama yang yang sejalan dengan dia juga menjarah? Iya. Apakah ada ulama lain yang menjarah juga perawi tersebut? Dikatakan kalau ada ulama lain yang menjarah, ya, yang menjarah alim tersebut, apa, rawi tersebut, ya, fa'in wafaqahum, kalau ada ulama lain yang sejalan dengan ulama yang mutasyadid ini, juga menjarah rawi itu, dan tidak ada sekalipun tausik, tidak ada sekalipun tausik, maka ucapan atau jarahnya alim yang mutasyadid ini diterima. Kenapa? Ada yang mendukungnya dari ulama yang lain yang mu'tabar, ya, yang mu'tadil maksudnya, ada ulama lain yang menjarahnya, dan tidak ada tausik padanya. Ya sudah, daripada dianggurkan, diamalkan. Apalagi ada yang mendukung, kan begitu. Apalagi ada yang mendukung. Kemudian, kalau misalnya tidak ada yang mendukung, jarah pada rawi tersebut, cuman jarahnya ulama yang mutasyaddid ini. Ya, bagaimana cara menyikapinya? Ya. Ada seorang perawi yang dijarah, namun yang menjarah dia hanya seorang ulama yang mutasyadid. Tidak ada ulama lain yang menjarah dia. Mutasyadid dalam ta'dil maksudnya. Nah, maka kata beliau, kalau tidak ada seorang pun yang menyelisihi, yang sejalan dengannya dalam mentadif, maka butuh dipertimbangkan. Enggak diambil secara mutlak, enggak juga ditolak secara mutlak. Iya. Enggak diterima secara mutlak dan tidak ditolak secara mutlak. Nah, jelas ya? Walaupun janib, ya, janib untuk diterima lebih aula dibandingkan ditolak. Misalnya, ada seorang perawi, tidak ada akwal jarah wa ta'dil apa-apa tentang dirinya. Tidak ada akwal jarah wa ta'dil apa-apa tentang dirinya. Yang ada hanyalah jarah dari ulama yang mutasyadid dalam menta'dil. Yang ada hanyalah jarah dari dia. Maka selayaknya ini diamalkan. Al-aula dia diamalkan. Karena tidak ada komentar lain siapa-siapa kecuali jarah dari rawi atau imam yang mutasyaddid. Walaupun ada terkesan nau' minat tasahul karena dia mutasyaddid dalam apa namanya? Mutasyaddid dalam mentadil, tapi enggak bisa disamakan tasahulnya dia dengan orang-orang yang memang asalnya mutasahil dalam mentadil seperti Ibnu Hibban. Ya, karena itulah walaupun dia sendirian dalam menjarah, jelas sampai sini, walaupun dia sendirian dalam menjarah, maka selayaknya apa, selayaknya jarahnya ini diikmal dibandingkan ihmal. Soalnya tidak ada komentar lain tentang perawi tersebut kecuali jarah dari alim yang mutasyaddid ini. Nah, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, kalau ada tausik, ya, ada tausik, dia sendiri menjarah, dan ada tausik juga yang menentangnya. Ada tausik yang menentangnya, yang mana yang mentausik ini bukan mutasahil, min mu'tabar. Ya, mu'tabar dia, mu'tadil. Nah, maka jarahnya tersebut tidak diterima kecuali mufassar. Jarahnya tersebut tidak diterima kecuali mufassar. Ini kesimpulan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, fa'idha qala ibn Ma'in fi rawin, innahu do'if. Qala ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala mengatakan, do'if. Ya, disebutkan di sini ibn Ma'in masuk dalam kategori mutasyadid. Walaupun pada sebagian keadaan, juga disebutkan oleh para imam, kadang imam Ibnu Ma'in juga mutasahil. Dikarenakan dalam beberapa kasus, Ibnu Ma'in rahimahullahu ta'ala dalam tanda kutip pernah tertipu. Ya, pernah tertipu di mana para perawi yang dhaif yatasanna wa amamahu. Dia sengaja menampilkan hadis-hadis sahihnya saja di depannya Ibnu Ma'in supaya mendapatkan tausik. Ya, dia tidak mengeluarkan hadis-hadis yang dia dhaif di situ. Hadis-hadis yang bermasalah dia tidak bacakan di depan Ibnu Ma'in. Dia yang dia bacakan hanya hadis-hadis sahih saja, sehingga Ibnu Ma'in menilai dari situ dia thiqah. Nah, dari karena ada beberapa kajian seperti ini, sebagian mengatakan terkadang Ibnu Ma'in juga mutasahil dalam hal ini. Tapi sebenarnya kalau kita memandangkan itu bukan mutasahil. Kenapa? Karena itu bukan manhajiyah Imam Ibnu Ma'in. Hanya dikarenakan tasannu dari perawi, namanya orang tertipu kan hal yang normal. Iya. Nah, ala kulli hal, Ibnu Ma'in rahimahullah dikategorikan mutasyaddid. Ketika beliau mengatakan dhaif, fala yakfi an yaqula dhalika duna bayani sababi tadhifihi. Iya, wa ghairuhu qad wathaqahu. Maka tidak cukup kita menerima ucapan Ibnu Ma'in dhaif, ya, secara mujmal tanpa ada muftafsir, sementara sudah ada ulama lain yang mentausik dia. Ya, ini yang mentausiknya adalah mu'tabar. bal mislu hadzal rawi yatawaqqafu fi tashihi haditsihi. Ya, bahkan selayaknya perawi semacam ini yang dinuifkan oleh Ibnu Ma'in dan ditausik oleh ulama mu'tabar yang lain ditawakuf. Ya, tawakuf dalam mensahihkan hadisnya wa huwa ilal hasani aqrab. Walaupun dia ke jenis hasan lebih akrab, kama qalahul Hafidz Adz-Dzahabi. Dan ini kita juga katakan sebagai amaliyahnya Ibnu Hajar rahimahullah, beliau lebih mengambil jalan tengah. Sahih, dhaif, tausik, beliau mengambil hasan atau saduq. Tayyib, wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai sini dulu. Ini poin pertama atau manfaat yang pertama yang diambil dari taksim ini, taksim manhajiyah para ulama. Di mana bagi yang mutasyaddid dalam mentakdil, maka kapan dia mentakdil dipegang erat-erat. Hatta ada yang menyelisihi, tidak mudah kita menggugurkan ini takdilnya. Ya. 6. Dan kalau dia menjarah sesuai dengan 3 rincian yang kita sebutkan tadi, wallahu taala alam bisawab. Naktai bi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.